بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وبسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار حلمتنا عزكم الله الحمد لله kita diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa berjumpa kembali di majelis taklim ini dengan bacaan sehat walafiat. Semoga perjumpaan kita kali ini membawa manfaat dan barokah. Amin ya rabbal alamin. Wa la bidina azzaqullah. Langsung saja kita lanjutkan kajian kitab Jam. Mimpi Ulumil Maram karya Al-Hafidz Ibn Hajar Asqalani rahimahullah. Qala rahimahullah. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من تعاظم في نفسه واختال في مشيته لقي الله وهو عليه غضبان أخرجه الحاكم ورجاله ثقات. Dari sahabat yang mulia Ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam bersabda, barang siapa yang mengagumi dirinya sendiri dan sombong dalam berjalan, maka akan berjumpa dengan Allah nanti dalam keadaan Allah marah kepadanya. Hadis ini dikeluarkan oleh Al-Hakim dan rawi-rawi hadis ini thiqah. Baik. Hadis ini disahihkan oleh Al-Hakim dan juga para ulama yang lain, di antaranya ialah Al-Imam Al-Mundhiri, Al-Imam Al-Haitami dan yang semisalnya. Dalam hadis ini, khonabatina azzaqullah, termasuk akhlak yang jelek ialah al-ujbu wal-kibru, ujub dan sombong. Ujub itu berarti dia membanggakan dirinya, mengungkit-ungkit kelebihan-kelebihan yang dimilikinya, meremehkan orang lain, baik secara langsung maupun tidak langsung. Namanya ujub. Adapun al-kibru ialah kesombongan, yakni menolak al-haq dan meremehkan orang lain. Maka dari dua definisi al-ujbu dan al-kibru tadi, kita dapat menyimpulkan bahwa ujub itu termasuk bagian dari kesombongan. Jadi membanggakan dirinya itu berarti meremehkan orang lain, dan itu merupakan bagian dari kesombongan. Ini termasuk akhlak yang tercela, akhlak yang jelek. Mengapa disebut akhlak yang jelek dan tercela? Karena Allah murka kepada orang yang ujub dan sombong. Allah tidak akan murka kecuali kepada sesuatu yang jelek. Juga dalam Al-Quran surat An-Nahl ayat 23 disebutkan, innahu la yuhibbul mustakbirin, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak mencintai orang-orang yang sombong. Sesuatu yang tidak dicintai oleh Allah berarti jelek. Disebutkan juga dalam surat Luqman ayat 18, innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak mencintai orang yang sombong dan membanggakan dirinya. Kalau tidak dicintai berarti jelek. Nah, bahkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "La yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqalu dzarrah min kibrin." Tidak akan bisa masuk surga orang yang dalam hatinya masih ada seberat biji dzarrah kesombongan. Artinya Allah tidak ridha kesombongan menjadi sifat alul jannah. Artinya Allah akan mengadab kesombongan-kesombongan tadi sesuai dengan besar kecil kesombongan yang dimiliki oleh seseorang. Nah, jadi kalau orang ini mati dalam keadaan sombong, ini kebanyakan Allah tidak mengampuninya. Walaupun ada kemungkinan Allah mengampuninya karena bukan dosa syirik, tapi kebanyakan Allah murka dan tidak mengampuninya, sehingga harus diadab di neraka jika dia mati belum tobat, walaupun tidak kekal di neraka. Paling tidak dia tidak akan menjadi kelompok yang pertama-tama masuk surga. Nah, la yadkhulul jannah itu banyak maknanya. Yang paling kuat ialah tidak bisa langsung masuk surga. Berarti harus diurus dulu di neraka untuk menebus dosa-dosanya, Dan ini dikuatkan dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi, "Wal kibriya'u ridai." Sombong itu ialah bajuku. "Faman naz'ani fihima adabtuhu." Barang siapa yang melepas dua perkara itu dariku, yakni kemuliaan dan kesombongan, azabtuhu, maka aku akan mengazabnya. Jika orang itu sombong, sama saja dengan menarik bajunya Allah, baju kebesaran Allah, maka Allah menyatakan azabtuhu, aku akan mengazabnya. Berarti lain khulul jannah, tidak bisa langsung masuk surga dan diazab terlebih dahulu oleh Allah, walaupun seberat biji darah. Itu kesombongan, bahaya ya. Nah, bahkan ini merupakan dosa pertama kali yang dilakukan oleh iblis la'anahu. Iblis melakukan dosa kesombongan untuk yang pertama kali ketika Allah memerintahkan iblis untuk sujud kepada Nabi Adam. Iblis meremehkan Nabi Adam. Khalaqtahu min tin wa khalaqtani min nar. Engkau menciptakan Adam dari tanah, sedangkan engkau menciptakan aku dari api. Api lebih hebat daripada tanah. Dan meremehkan, membanggakan diri. Kemudian menolak perintah Allah. Lengkap sudah kesombongannya. Jadi sombong merupakan sifat-sifat iblis yang Allah benci. Sedikit saja kita punya kesombongan dalam keadaan kita belum bertobat, kemudian mati, khawatir la yadkhulul jannah atau azab tuh, tidak masuk surga langsung. Artinya akan diazab terlebih dahulu oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu. Lalu apa yang harus dilakukan oleh seorang muslim? Jawab, seorang muslim itu harus rendah, merendah, menghormati orang lain. Tawadhu, menerima kebenaran dari siapapun. Menerima kritik dan nasihat dari siapapun. Nah, ini yang diharapkan. Selanjutnya, qala rahimahullah wa an Sahal ibn Sa' radhiyallahu anhuma qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-ajalatu min syaitan akhrajahu at-Tirmidzi wa qala Hasan. Dari sahabat yang mulia Sahal ibn Sa'd, semoga Allah meridhai keduanya, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tergesa-gesa termasuk amalan syaitan. Hadis ini dikeluarkan oleh At-Tirmidzi dan beliau mengatakan hasan. Nah, hadis ini hasan karena banyak jalan yang menguatkannya. Al-Mundhiri mengatakan rijaluhu rijalus sahih. Rawi-rawinya sahih. Nah, Ikhwanabdina azakumullah, kalau kita mengartikan al-ajalah secara bahasa, itu artinya ialah as-sur'ah fil masyi, jalan cepat. Jadi kalau jalan itu apa? Cepat. Ya. Nah, Tapi yang dimaksud dengan al-ajala di sini ialah tergesa-gesa melakukan sesuatu tanpa dipikir secara mendalam maslahat dan mufsadah. Ada berita langsung direspon. Wah, itu. Padahal dia belum ngecek ini benar apa enggak. Terus isinya apa? Langsung. Nah, tergesa-gesa dalam melakukan sesuatu atau menyikapi sesuatu tanpa pertimbangan yang mendalam terkait dengan maslahat dan mafsadahnya. Tergesa-gesa. Apa bedanya dengan al-musara'ah atau al-musabaqah? Kalau musara'ah atau munafasah, musabaqah itu artinya berlomba-lomba, bersegera dalam kebaikan. Artinya jelas sudah itu kebaikan, kemudian dia bersegera untuk mengamalkannya. Itu namanya musara'ah, musabaqah atau munafasah. Ini yang terpuji. Nah, misalkan ada seruan untuk berinfak dan bersedekah, membantu saudara-saudara yang membutuhkan karena musibah. Infak dan sedekah itu baik atau jelek? Baik. Jelas baiknya atau masih samar? Jelas baiknya. Dia langsung segera menginfakkan sebagian hartanya. Namanya apa ini? Musara'ah, munafasah, sabaqah. Ini terpuji. Bukan al-ajalah, bukan tergesa-gesa. Itu. Tapi kalau ada berita, dia belum ngecek ini benar apa tidak beritanya, terus isinya apa, bagaimana kronologinya, langsung dia komentari macam-macam. Itu musara'ah, musabaqah, munafasah, atau al-ajalah? Al-ajalah. Al-ajalah itu minasyaitan. Contoh yang lain. Engkar sama istri. Nah. Tanpa pikir panjang. Kamu tak pegat, tak cerai. Spontan. Tak pikir panjang. Itu musara'ah, musabaqah atau al-ajalah. Al-ajalah. Ini bukan tentang sah tidaknya tolak atau cerai, ya. Tapi tergesa-gesanya tadi itu yang apa ini tercela. Kenapa? Dia enggak berpikir panjang, enggak mempertimbangkan resikonya, enggak mempertimbangkan maslahat dan mafsadah anak-anaknya. Hanya emosi sesaat, habis itu menyesal, ya. Nah, alhamdulillah dalam syariat masih ada syariat masa idah, ya, sehingga ada waktu untuk mendinginkan pikiran, untuk menelaah ulang apakah tetap lanjut polanya ataukah rujuk, ya. Mengapa Allah memberi syariat adanya masa idah? Tapi karena manusia itu ternyata kebanyakan memiliki sifat al-ajalah. Ya. Dikasih musibah sedikit saja, dia tidak sabar menghadapinya. Langsung, instan. Pergi ke dukun. Ya, supaya musibahnya terangkat. atau hilang. Al-ajal. Nah, tarbik. Kalau misalkan sopir ngebut, gak lihat jalannya sempit atau lebar, gak lihat sepi atau rame, merasa saja, ya, nyenggol sana, nyenggol sini, nah, lampu merah ditajang, nah, itu musara'ah, munafasah, musabaqah, atau kalajalah, al-ajalah. Dia gak mempertimbangkan maslahat mafsadah untuk dia dan orang lain, ya. Nah, sabut saja, tajam saja, ya. Nah, itu minas syaitan. Termasuk akhlak yang tercela. Khonabidina al-Zakullah ialah al-ajalah. Adapun seorang muslim diharapkan memiliki sifat kebalikannya, yaitu at-ta'anni. At-ta'anni itu mempertimbangkan maslahat dan mafsadahnya sebelum bersikap atau berbuat. Misalkan dia ada berita tentang sesuatu, nah, dia gak langsung menolak berita itu, tidak langsung membenarkan, tapi dipelajari dulu beritanya, ditabayuni sampai jelas. Habis itu dipikir, ini kalau saya sampaikan itu membawa maslahat atau membawa mafsadah. Kalau ternyata membawa maslahat disampaikan, kalau ternyata membawa mafsadah tidak. Itu namanya apa ini? At-ta'anni. Barakallahu. Ini terpuji. Terpuji at-ta'anni. Nah, kalau ada suara azan dikumandangkan untuk menyeru agar sholat berjamaah di masjid, tapi dia gak langsung ke masjid, nunggu sampai rakaatnya tinggal satu, ya, pentingnya dapat jamaah, ya, satu rakaat kan terhitung dapat jamaah, ya. Ya, lumayanlah waktunya bisa dipakai yang lain. Nah, itu termasuk sifat apa itu? Ta'anni, al-musara'ah, al-ajalah, tahu? Hah? Namanya kasul. Nah, itu sifat malas. Terkesan-kesan enggak, dia nyantai. Musara'ah yang enggak bergegas. Ta'anni juga enggak, pertimbangannya seperti itu. Berarti ini kasur. Malas. Ini juga tercela. Nah, para pemalas itu biasa menyalahgunakan hadis ini. Al-ajalah dengan syaitan. Oh, usah terkesa-kesa. Nah, masih lama. Sholatnya lama. Nanti ketika kita masbuk-masbuk sedikit gak masalah. Ya, nah, males itu. Nah, kalau dia pakai dalil al-ajalah dengan syaitan, terkesa-kesa dari syaitan, itu penyalahgunaan dalil. Tidak pada tempatnya. Ya. Nah, harap itu. Ini harus dipahami dengan baik supaya tidak menyalahgunakan dalil seenaknya sendiri. Kalau ada iqamah dikumandangkan. Dalam keadaan dia masih di luar masjid, kemudian dia lari supaya dapat takbir imam, takbiratul imam, ya, takbiratul ihram bersama imam. Ini al-ajalah ataukah al-musara'ah? Al-ajalah. Al-ajalah. Kalau musara'ah, ya tadi sebelum azan berangkat, atau azan ya berangkat, enggak nunggu iqamah. Nah, begitu. Ini al-ajalah. Kenapa? Dia tergesa-gesa sambil lari-lari supaya dapat takbiratul ihram bersama imam. Alaikum sakinah wal waqar. Tidaknya kalian datang ke tempat sholat dalam keadaan tenang, tidak kusah-kusuh, ya, dari koma. Kalau pengen musara'ah, ya tadi sebelum adzan berangkat atau ketika adzan berangkat, enggak nunggu iqamah, ya. Nah, begitu. Taib barakum. Selanjutnya, qala rahimahullah, wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-su'mu su'ul khuluq, akhrajahu Ahmad wa fi isnadihi dha'fun. Dari Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu ta'ala anha, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kesialan itu ialah akibat dari akhlak yang jelek. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Ahmad, dan dalam sanadnya ada yang lemah. Hadis ini dhaif karena dalam sanadnya ada rawi yang bernama Abu Bakr ibnu Abi Maryam. Abu Bakar ibnu Abi Maryam dhaif. Baik. Namun makna hadis ini sahih. Orang yang akhlaknya jelek akan mendapatkan kesialan-kesialan, akan mendapatkan sesuatu yang tidak menguntungkan. Ya. Tidak mendapatkan barokah. Jadi asyukmu itu kesialan atau tidak barokah. Jadi kalau ada orang misalkan mendapatkan sesuatu yang tidak barokah atau kesialan-kesialan, nah, coba dilihat akhlaknya, pasti jelek akhlaknya. Bahasa orang Jawa itu salamun riwi, kakek pola, ya, banyak tingkah, banyak gaya, nah, yang jelek maksudnya, kena batunya, karena akhlakmu sendiri yang jelek. Naik motor, terus enak-enak nyantai gini, pakai diangkat-angkat segala, jatuh, patah kakinya, nah, ya. Namanya kesialan itu. Nah, sesuatu yang tidak menguntungkan, ya. Kenapa? Ya itu. Nah, kamu terlalu banyak tingkah, banyak pola, ya. Nah, jelek. Gaya-gaya kayak gitu itu tak bagus. Nah, jadi akhlak-akhlak yang jelek jika tetap diamalkan oleh orangnya itu membawa kesialan dan tidak membawa barokah pada kehidupan. Nah, tapi sanad hadis ini apa? Lemah. Tidak bisa kita jadikan sebagai apa ini? Dalil tentang masalah itu. Cuma maknanya itu sahih. Kenapa? Karena akhlak yang baik itu mendatangkan barokah dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti kalau akhlak yang jelek menyebabkan Allah murka, menyebabkan orang itu mendapatkan malapetaka. Ya. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda dalam hadis riwayat Imam Muslim, al-birr husnul khuluq. Akhlak yang baik itu menyebabkan orang itu selalu senang melakukan kebaikan. Rasulullah juga bersabda dalam hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari wa Muslim, inna khiyarakum ahsanukum khuluqan. Yang terbaik dari kalian ialah yang paling baik akhlaknya. Ujian terus ya dialamatkan untuk mereka yang akhlaknya baik. Jadi orang yang punya akhlak baik akan mendapatkan keberuntungan baik di dunia maupun di akhirat. Sebaliknya, orang yang akhlaknya jelek akan mendapatkan apa ini? Malapetaka, tidak beruntung dan tidak barokah hidupnya. Barokah. Hadis berikutnya. Wa an Abi Darda radhiyallahu anhu qala. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal la'anina la yakununa syufa'a wa la syuhada'a yawmal qiyamah. Akhrajahu Muslim. Dari sahabat yang mulia Abu Darda, semoga Allah meridhoinya, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya orang-orang yang suka melaknat tidak akan menjadi pemberi syafaat dan tidak akan dijadikan sebagai saksi pada hari kiamat nanti. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Muslim. Termasuk akhlak yang jelek ikhwana bidina azakumullah ialah suka melaknat. Seorang yang jelek misalnya ketika mencela, mencaci maki orang lain itu berlebihan sampai dilaknat. Awas kamu, tak doakan hidupmu gak bahagia. Tak doakan kamu celaka. Tak doakan tanganmu patah, kakimu pincang. Pokoknya itu ngomel-ngomel. Karena kemarin jauh. Ya. Jadi kalau marah, ngomel-ngomel, melaknat-laknat, nah itu. Tukang laknat namanya. Itu tidaklah keluar dari lisan kecuali dari lisan orang yang jelek hatinya. Ini termasuk akhlak yang tercela. Marah ya marah, tapi enggak usah pakai laknat melaknat ya. Kamu itu enak-enak jalan kamu tabrak. Ya wajar lah itu ya. Tapi kamu itu udah enak jalan tabak, tak doakan tamu itu mati mendadak. Tak doakan kamu pailit bangkrut. Tak doakan kamu gak bahagia sepanjang hidupmu. Tak doakan kamu ya begini begini begini. Itu doakan jauh dari rahmat Allah. Ya sudah, melampaui batas kewajaran. Orang-orang yang suka melaknat atau al-la'an, kalau banyak al-la'anin ya, tidak akan menjadi pemberi syafaat pada hari kiamat dan juga tidak akan diangkat sebagai saksi pada hari kiamat nanti. Ini menunjukkan bahwasannya nanti di hari kiamat itu ikhwan fillah sekalian ada hamba-hamba yang Allah ridhoi untuk memberi syafaat kepada yang lain. Para malaikat, para nabi dan rasul, para syuhada, ya, kemudian anak-anak yang mati belum balik. Nah, untuk yang suka melaknat itu enggak ditunjuk sebagai pemberi syafaat. Ini juga menunjukkan bahwa saya nanti di hari kiamat Allah akan menunjuk beberapa saksi tentang amalan suatu kaum. Para nabi dan rasul semuanya sebagai saksi atas umatnya. Dan umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan menjadi saksi untuk umat sebelumnya. Kecuali orang-orang yang suka melaknat tadi, enggak boleh masuk sebagai jajaran saksi. Sehingga para ulama menjadikan hadis ini sebagai dalil orang-orang yang suka melaknat itu tidak boleh dijadikan sebagai saksi di pengadilan. Nah, misalkan sengketa tanah, kemudian ada yang mendatangkan fulan. Nah, fulan ini terkenal suka melaknat, tolak. Cari saksi yang lain, tolak. Suka melaknat ini ya. Nah, kali terima kesaksiannya. Orang yang tidak diterima persaksiannya itu menunjukkan orang itu jelek agamanya. Termasuk di antaranya ialah yang suka apa yang melaknat. Baik. Hadis berikutnya. Wa an Mu'adz ibn Jabal radhiyallahu anhu qala. Dari sahabat yang mulia Mu'adz ibn Jabal, semoga Allah meridainya, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ayyara akhahu bidzanbin, barang siapa yang mencela saudaranya dengan sebab dosa, lam yamut hatta ya'malahu, maka yang mencela tadi tidak akan mati sampai dia sendiri melakukan dosa tadi. Akhrajahu at-Tirmidzi wa hassanahu wa sanaduhu muqatti'. Hadis ini dikeluarkan oleh At-Tirmidzi, beliau menghasankannya dan sanadnya muqatti'. Al-Imam Ahmad menyatakan, ay bidzanbin taba anhu, yakni dosa yang pelakunya sudah taubat. Berarti arti hadis ini, barang siapa yang mencela saudaranya dengan sebab dosa, padahal dosa itu sudah lama dia tinggalkan, sudah tobat, maka yang mencela tadi akan dihukum oleh Allah. Dia tidak akan mati sampai dia sendiri mengamalkan dosa itu. Misalkan, kamu pencuri, berani-beraninya datang ke tempat kami. Sana. Padahal orang itu sudah lama tidak mencuri lagi. Sudah tobat dari mencuri. Sudah baik. Nah ini, orang yang suka mencela saudaranya karena melakukan dosa, padahal dosanya itu sudah dia tinggalkan dalam lama tobatnya, maka dia akan dihukum oleh Allah. Enggak akan mati sampai dia ini melakukan dosa yang sama. Dia nanti akan mencuri. Enggak tahu cepat atau lambat, yang jelas sebelum mati mencuri. Nah, tapi hadis ini sanadnya muqati, terputus. Hadis ini dhaif. Didhaifkan oleh Syalbani dalam dhaif at-targhib karena dalam sanadnya ada rawi yang bernama Muhammad ibnu al-Hasan al-Hamdani. Muhammad ibnu al-Hasan al-Hamdani ini mungkarul hadis, hadisnya mungkar. Abu Dawud dan yang lain mengatakan kadzab, dia pendusta. Nah, baik, karena hadisnya dhaif maka tidak bisa kita jadikan sebagai dalil atau hujjah. Tapi kita tidak boleh mencela saudara kita yang melakukan dosa padahal dosanya sudah ditinggalkan dan dia sudah bertobat. Tapi kalau masih melaksanakannya, ya enggak apa-apa. Ya. Nah. Karena orang yang sudah bertobat dari dosa itu sama seperti tidak pernah melakukan dosa itu. At-ta'ibu minadzanbi kamalla dzanbalahu. Orang yang bertobat dari dosa itu seperti orang yang tidak berdosa. Cerik-cerikan terus. Bulan begini, begini, begini, begini. Padahal itu semuanya sudah apa ini? Ditinggalkan. Ketobat dari itu semua. Nah, itu gak boleh. Termasuk akhlak tercela. Biasanya para dai-dai penyesat itu, ya. Nah, suka mencari zillahnya para ulama atau zillahnya para dai ilallah, ya. Kalian itu khawarij. Pernah memberangkatkan pasukan tanpa izin pemerintah. Ngaku-ngaku salafi tapi khawarij. Padahal sudah tobat, enggak lagi, dibubarkan. Nah, itu pun karena kebablasan. Ya, kok enggak bablas enggak apa-apa. Ini kebablasan. Tobat enggak lagi. Nah. Tapi masih terus disebut. Nah. Itu enggak boleh, termasuk akhlak yang tercela. Ya. Ini enggak boleh. Si fulan, ya. Dia itu suka ngambili barang-barang rumahnya tetangganya. Macam saya dapat berita enggak tahu kapan ya, padahal kejadiannya itu 10 tahun yang lalu. Nah, beritanya baru dia dapat, malah sosikan. Padahal si bulan tadi itu sudah lama tobat, enggak melakukannya lagi. ini termasuk akhlak yang tercela, yang terburu-buru dalam menyikapi seseorang, dan yang kedua dia mencela seseorang atas dosa yang telah ia tinggalkan dan dia bertobat darinya, termasuk tindakan yang zalim baru. Allah sendiri sudah memaafkan dan mengampuni dosanya, ini malah tercela. Baik. Kemudian dalam hadis ini, walaupun dhaif, kita bisa mengambil hikmahnya, bahwa hendaknya kita bijaksana dalam menyikapi saudara-saudara kita yang zillah, yang tergelincir dalam kesalahan. Tidak langsung dicaci maki, langsung dicela, ya, tanpa dinasihati, tanpa diarahkan terlebih dahulu. Misalkan ada berita si fulan ternyata ya biasa pemuamalah dengan muamalah ribawi, itu kan dosa ya, jangan langsung dicela. Katangi orangnya, tanpa izin, betul kamu melakukan ini gitu. Habis itu diarahkan, dinasihati dengan baik, ya. Itu yang harus dilakukan dengan penuh hikmah, bijaksana, nah, tidak langsungan. Khawatir kalau langsungan tadi, ya itu orangnya sudah tobat. Atau dia langsung tadi menyebabkan orang semakin menjauh dari al-haq, padahal kita sangat mengharapkan dia kembali ke jalan yang benar. Barakallahu. Selanjutnya, qala rahimahullah wa an Fahz ibn Hakim an abihi an jaddihi radhiyallahu anhu radhiyallahu anhum qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam failun lilladhi yuhaddithu fayakdhibu liyudhika bihi alqaum wailun lahu thumma wailun lahu akhrajahu salatah wa isnadu qawi. Dari sahabat yang mulia Bas ibn Hakim, dari bapaknya, dari kakeknya, semoga Allah meridai mereka semua, beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, celaka orang yang berdusta untuk membuat orang lain tertawa. Celaka dia. Kemudian celaka dia. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Tiga dan sanadnya kuat. Hadis ini disahihkan oleh Asy-Syaikh Ibnu Baz dan Al-Albani dalam Sahih At-Tirmidzi. Barakallahu. Al-Hafidz Ibnu Hajar sendiri mengatakan isnadu qawi, sanadnya kuat. Nah, ini termasuk akhlak yang tercela, termasuk akhlak yang jelek ialah berbohong atau berdusta, baik sungguh-sungguh atau bersendang gurau. Ya, sungguh-sungguh jelas. Nah ini bersendang gurau, dia guyon tapi bohong supaya teman-temannya ketawa. Nah, itu juga gak boleh. Ada yang bohong serius, dusta serius ya. Nah, ada yang bercanda, bergurau dengan kebohongan supaya yang lain apa ini tertawa. Ini biasa dilakukan oleh pelawak-pelawak. Nah, begitu ya. Jadi intinya gak boleh bohong. dalam keadaan serius maupun apa ini? Bergurau. Tadir ya. Jelas. Kecuali pada tiga keadaan. Kalau tiga keadaan ini dapat keringanan untuk bohong. Yang pertama ialah fil harbi. Ketika perang melawan orang-orang kafir, ini boleh bohong terhadap musuh. Misalkan kita ketangkap, kemudian diintrogasi, menanyakan mana gudang senjata teman-teman, kita tahu tapi kita bohong ya. Kita bilang, oh saya gak tahu. Apa kita bohong dengan cara menunjukkan tempat yang mencelakakan mereka? Oh ya, saya tahu. Tapi yang kesana gak boleh satu ya, minimal 100. Senjatanya banyak, canggih. Kalau kalian bisa mengambilnya, maka kalian akan bisa mengalahkan kita semua. Tapi yang ngambil harus orang satu. Hanya dia bohong-bohongan ya, menunjukkan arah gudang senjata, bohong-bohongan tadi itu curang. Itu banyak jebakan ya. Nah itu kalian maju 5 langkah, terus mundur ke belakang 1 langkah. Nah, maka disitulah gudang senjata. Dibohong terhadap musuh ketika perang, gak apa-apa. Yang kedua, dalam rangka islah bainan nas, mendamaikan perselisihan di antara manusia. Ini kalau enggak pakai bohong, susah damai. Maka jalan terakhir kita pakai kebohongan. Misalkan ada perselisihan sesama saudara. Ya. Kakak sama adik tengkar, ribut, berselisih. Sampai enggak mau mengakui sebagai saudaranya. Maka ketika kita melihat hal itu membahayakan kehidupan mereka, kita tampil untuk mendamaikan. Nah, maafkan dia ya. Sesama saudaranya, enggak mau. Lebih-lebih gak mau. Gak mau saling nyapa, gak mau saling memaafkan. Dan kalau ahli mendamaikan orang, maka dia tidak putus asa. Masih ada strategi kebohongan. Datang satu-satu ke kakaknya. Mas, ini saya kemarin datang ke tempatnya adik sampean itu, yang sampean musuh itu ya. Ternyata nangis-nangis sama saya. Dia itu minta maaf, merasa salah, merasa bapak dolim sama sampean ya, kakaknya. Tapi takut mengutarakannya ya. Alah kamu bohong. Enggak, betul lah, jujur. Padahal bohong. Nah, kalau sampean mau memaafkannya, justru aku salah. Kapan bisa ketemu? Terus ya, besok. Tapi awas kalau dia enggak ngaku salah ya. Nah, tak sembelih. Nah, datang ke si adiknya juga seperti itu. Hanya kan ketemu. Ketemu dalam keadaan masing-masing apa ini? Diisukan saling apa ini? Mengaku salah. Nah, sudah sama-sama ketemu, silakan. Saling minta maaf ya. Alhamdulillah. Jadi dibohongi berhasil. Itu enggak apa-apa. Ya. Tapi kalau tanpa kebohongan berhasil, ya jangan menggunakan strategi kebohongan. Ini dalam rangka islah. Atau untuk mendamaikan suami istri yang ribut, ya, cerai, tapi masih dalam masa iddah. Nah, anaknya minta tolong sama kita, Pak, tolong damaikan dua orang tuaku yang cerai, mumpung masih masa iddah, ya. Nah, nyati rayu-rayu dua orang itu enggak mau. Nah, menggunakan strategi kebohongan. Datang ke ibunya, datang ke bapaknya dengan bahasa kebohongan. Nah. Kamu kenapa? Kok sengketa sama suamimu? Ah, suami enggak bertanggung jawab. Misalnya suka marah. Enggak pernah ngasih nafkah. Bagaimana kalau seandainya suamimu itu pemaaf, kemudian siap menanggung nafkah, ya, mau ngaku kesalahannya, apakah kamu masih mau sama suamimu? Ya kalau dia jujur aku mau, tapi kalau dia hanya siasat saja saya enggak mau. Ya tak sampaikan. Suami juga begitu. Kamu kenapa kok sampai mencari istrimu? Ah, cerewet ya. Sempat aku ya. Tampar terus, ya, ngomel-ngomel terus. Gimana kalau seandainya istrimu minta maaf, mengakui kesalahannya, mau jadi istri yang baik, tepat sama suami. Apa kamu mau rujuk sama istrimu? Ya tergantung. Dia masih cerewet kayak gitu, ya, cari yang lain saja. Ya, siasati dengan cara kebohongan, dua-duanya bisa didamaikan. Itu enggak apa-apa bohong. Untuk islah bainal nas. Yang ketiga, hadithu rajul imra'atahu wa hadithul mar'ah zaujaha. Bohongnya suami di hadapan istri atau bohongnya istri di hadapan suaminya untuk menjaga keutuhan rumah tangga. Jadi keutuhan rumah tangga itu memang maslahatnya besar. Kalau pecah, madaratnya besar, mafsadahnya besar, kerusakannya besar, bahayanya besar, apalagi anaknya banyak. Nah, maka suami kalau melakukan sesuatu yang tidak disukai sama istri, ya, kemudian ditanya sama istrinya, sudah bohong supaya istrinya gak marah, supaya istrinya itu gak ngajak tempur, ya, ngajak tengkar, ya, supaya tetap utuh rumah tangganya, gak apa-apa. Misalkan istrinya itu gak suka kalau suaminya itu berlama-lama dengan teman-temannya, ya, pengennya dari masjid langsung pulang. Nah, temannya kan banyak, urusannya banyak, ya. Ketika sama istrinya, kamu kok langsung pulang mas, ya, dari masjid 2 jam baru pulang, padahal masjidnya dekat. Kemana aja? Tadi saya pikir, ada kajian taklim. Maaf ya terlambat, enggak ngasih konfirmasi, enggak ngasih tahu. Benar, pikir, benar taklim? Iya. Masa aku bohong sama kamu? Nah, ya oke. Siap. Enggak apa-apa, daripada nanti pesnya ngomel-ngomel marah tengkar. Runyam, ya. Termasuk istri sama suaminya begitu. Suami itu enggak suka kalau istrinya itu berlama-lama di tempat orang tuanya. Nah, pengennya itu didampingi terus gitu ya. Sementara istrinya enggak tega sama orang tuanya sudah sepuh ya. Nah, ketika suaminya enggak ada gitu ya. Sama orang tuanya, bantu-bantu orang tuanya. Suaminya datang enggak ada istrinya. Kan marah. Istrinya datang dimarahi. Kemana saja? Ya. Tadi ada tetangga saya yang sakit parah. Saya terpaksa ya ke rumahnya bantu. Padahal dia ke rumah orang tuanya gitu. Kalau enggak terpaksa saya enggak keluar, Mas. Masa berani saya meninggalkan rumah tanpa izin sampean ya. Nah. Oh ya, jangan diulangi lagi ya. Ya. Guys, enggak tengkar ya. Nah, itu enggak apa-apa untuk menjaga keutuhan apa ini? Rumah tangga. Tapi kalau enggak pakai bohong bisa, tapi jangan bohong. Ya. Soalnya kalau terlalu kebablasan bohong-bohongannya itu lama-lama ketahuan. Nah, jadi runyam ya. Nah, karena enggak semuanya istri itu lunga-lunga gitu. Ada istri yang cerdas, ya. Bisa jebak suaminya. Ada suami yang cerdas, bisa jebakin istrinya. Jadi jangan tasahul dalam bab bohong ini. Ya, ini semuanya karena darurat. Ya, kalau tidak ada unsur darurat, jangan bohong. Maksudnya, walaupun tiga keadaan tadi itu dapat rosok, kalau kita masih bisa melakukan tanpa kebohongan, jangan bohong. Tapi kalau terpaksa, darurat harus bohong demi menghindari mafsadah yang lebih besar, maka enggak apa-apa. Bukan sunnah dia, boleh saja. Nanti jangkep sunnah langsung dia praktekan ya. Nah, dia selingkuh bilangnya ada urusan bisnis. Wah, ya bisnis tak menghasilkan uang, tapi kok malah habisan uang. Tak apa ini, terlalu selingkuh. Nah, istri yang cerdas tahu, ya. Nah, ngirim mata-mata, buntuti suaminya. Nah, selingkuh, suami bilang, kamu dari mana? Bisnis. Kamu selingkuh sama perempuan yang jaga warung dia. Enggak, kata siapa? Jangan bohong, saya punya bukti. Kena. Ini namanya suaminya memang agak bego. Gak pintar siasat kebohongan ya. Nah, terlalu polos. Atau terlalu sering bohong sampai ketahuan, gak boleh. Ya, gak boleh apa ini? Tasahul. Jadi gak boleh bohong baik dalam kondisi serius atau senda gurau. Boleh bohong dalam keadaan terpaksa, dalam tiga keadaan tadi itu. Wallahu ta'ala a'lam. Selanjutnya, qala rahimahullah wa an Anas radhiyallahu anhu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala kaffaratu man irtabtahu an tastaghfira lahu rawahu al-Harith ibn Abi Usamah isnadin dhaif. Dari sahabat yang mulia Anas ibn Malik, semoga Allah Ta'ala meridainya, dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, kafarat bagi orang yang menghibai temannya ialah memintakan ampun untuk temannya. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Haris ibn Abi Salamah dengan sanad yang dhaif. Hadis ini dhaif, didhaifkan oleh Asy-Albani dalam Ad-Dha'ifah. Bahkan Ibnu Jauzi mengatakan hadis-hadis masalah ini maudhu', hanya yang palsu. Untuk kafarat bagi orang yang riba, cara tobat dari riba, tau riba ya? Apa riba itu? Ngerasani saudara dan saudara kita enggak suka kita merasani dia, ya, menyebut jelekan saudara kita ketika orangnya enggak ada. Seandainya dia ada di situ, dia enggak suka. Dia diperbincangkan kejelekannya. Ini termasuk dosa besar. Cara pertobatnya ialah ya minta ampun dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala secara langsung. Yang kedua ialah memintakan ampun untuk orang yang diribai. Ya Allah, ampuni aku yang berbuat riba. Dan ampuni saudaraku yang aku ribai. Jadi dimintakan ampun. Yang kedua, memuji-muji kebaikan saudaranya. Memuji-muji kebaikan saudaranya. Jadi ketika membicarakan tentang orang yang diribai tadi, dia kemudian memuji-muji, ya, soal teman saya itu bagus, ya, akhlaknya baik, suka bantu, sebagai tebusan dia telah menjelek-jelekkan temannya. Nah, yang ketiga, mendoakan kebaikan untuk yang diribai. Ya Allah, berilah temanku harta yang barokah, anak yang barokah, kehidupan yang sejahtera dan barokah. Gitu. Ini. Jadi tidak perlu minta halal atau minta maaf kepada orang yang kita ribai. Lain ya, kalau dolim, ya, balikan sesuatu yang menjadi milik saudara kita yang kita ambil secara dolim. Tapi masalah riba, kalau minta maaf, minta halal, malah mafsadah, ya, karena orangnya itu enggak tahu. Orangnya itu enggak tahu kita, rasanya itu rasu enggak tahu. Nah, kalau enggak tahu kemudian beritahu, khawatir dia tidak memaafkan, malah dia membalas dengan balasan yang tidak seimbang. Berarti kita menjadi sebab dia melakukan dosa juga. Enggak usah istihlal. Cukup bertobat kepada Allah, memintakan ampun untuk saudaranya yang diribai, memuji-muji saudaranya yang diribai, dan mendoakan kebaikan untuk saudaranya yang diribai. Berkata Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, yakfihi al-istighfar duna al-istihlal. Cukup bagi orang yang riba itu memintakan ampun untuk saudaranya, tidak perlu minta halal, tidak perlu minta maaf kepada saudaranya. Imam Mujahid mengatakan, kafaratu akli lahmi akhika antusni alaih wadatku walau bi khair. Kafarat ketika engkau meribai saudaramu ialah engkau memuji-muji kebaikannya dan mendoakan kebaikan untuknya. Baik, Pak. Ini yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita dari akhlak-akhlak yang tercela, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberi kita istiqomahan untuk bisa mengamalkan sunnah-sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.